Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, falam yazalu kadzalika hatta jaa Allahu bil Islam. Dan terus keadaannya demikian sampai datangnya agama Islam, sampai Allah mendatangkan agama Islam ini. Famazalu kadzalik, demikianlah keadaan mereka. Seperti apa keadaan mereka? Naam, diingat-ingat pelajaran yang lalu bahwa mereka merusak agama Nabi Ibrahim. Siapa yang pertama mendatangkan kesyirikan ke Jaziratul Arab? Amr bin Luhai. Dan ternyata yang dirusak bukan hanya tauhidnya dengan mendatangkan berbagai macam berhala-berhala dibagikan kepada suku-suku kabilah-kabilah Arab, tetapi juga syariat ibadahnya dirubah, hajinya dirubah, tawafnya dirubah, wukufnya dirubah. Mereka menganggap bahwa namanya tawaf harus pakai pakaian ningrat, harus pakai pakaian suci, harus pakai pakaian golongan orang yang suci, yaitu Quraisy. Apa akibatnya? Akibatnya mereka harus meminjam atau menyewa atau meminta atau membeli. Meminta sulit untuk dikasih, hanya sebagian kecil saja yang mau memberi. Membeli dengan harga mahal. Akhirnya menyewa saja. Menyewa pun mereka berkata tidak bisa, karena setelah dipakai tidak boleh pakai lagi. Mulailah sebagian mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Sampai datang Islam dan diturunkan wahyu. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian ifadahlah kalian seperti ifadahnya manusia seluruhnya. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Bantahan untuk siapa ini? Untuk kaum Quraisy yang merasa kami berbeda. Karena kami penduduk asli di Mekah, maka kami tidak harus keluar sampai ke Arafah, Muzdalifah, tidak perlu. Lihat ikhwan ibn azab. Maka Allah katakan afidhu, ini dari kata ifadah, min haitsu afadha an-nas, tidak berbeda. Kalian ifadah seperti ifadahnya manusia seluruhnya. Yakni dari Arafah, wukuf, kemudian ifadah. Ifadah balik dengan gelombang besar ke Mekah. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas. Jangan dibeda-bedakan. Ifadahlah kalian dengan sama seperti manusia secara umum. Dan juga diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Yuwari sawatikum, yang akan menutupi sawah kalian. Sawah, aib-aib kalian. Apa sawah? Yang tidak pantas dilihat. Aurat-aurat kalian. Yuwari sawatikum warisha. Allah sudah ciptakan untuk kalian pakaian. Pakai. Mengapa telanjang tawafnya? Untuk apa pakaian Allah berikan untuk kalian? Pakai. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian bagus kalian ketika ke masjid. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Demikianlah Allah bantah tawaf mereka yang tidak berpakaian. Disuruh untuk menutupi aurat berpakaian. Dan dirincikan oleh Rasulullah SAW, yaitu cukup menutupinya dengan dua helai pakaian yang tidak berjahit, tidak dibentuk dalam bentuk-bentuk seperti pakaian kita, ada tangannya, ada untuk kakinya, enggak. Pakailah sehelai, disarungkan. Dan yang sebagian lagi, atau yang satu lagi, diselendangkan. Cukup. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Mulai diperbaiki oleh Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah, sedikit demi sedikit diperbaiki. Dikembalikan ibadah haji seperti asalnya. Diajarkan kepada mereka ibadah yang benar. Dan diajarkan akidah yang benar. La ilaha illallah. Tinggalkan berhala-berhala tadi. Wa dhakara hudutsar rujum wa indaril kuhan bihi sallallahu alaihi wasallam wa nuzul suratil jinn wa qissatuhum. Disampaikan pula pada mereka kejadian-kejadian dilemparnya syaitan-syaitan. Wa indaril kuhan, peringatan-peringatan al-kuhan bihi sallallahu alaihi wasallam wa nuzul suratil jin wa qissatuhum. Indarul kuhan bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, peringatan dari dukun-dukun akan datangnya seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu pun terjadi. Maka mereka pun saling bertanya-tanya dan saling menunggu kapan, siapa yang dimaksud oleh dukun-dukun tersebut. Dua kejadian, satu hudutsur rujum, terjadinya pelemparan. Yang kedua, peringatan para dukun tentang datangnya nabi. Dua-duanya isyarat akan datangnya nabi. Hudutsur rujum ada dalam surat Al-Jin wa qissatuhu. Apa kata mereka, kata para jin-jin tadi? Wa anna kunna naq'udu minha lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu duduk-duduk di langit-langit sana untuk mencuri pendengaran-pendengaran, tiba-tiba kami dilempari dengan batu. Ada apa ini? Dulu aman-aman saja, kok sekarang dilempar dengan batu? Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi atau Allah akan memberikan rasyada, bimbingan kebaikan. Jin-jin tadi merasa ini zaman berbeda dengan zaman yang lalu. Zaman ini tidak sama. Dulu kita biasa mencuri berita di langit dan memberitakannya kepada dukun-dukun di bawah dengan aman tenteram. Tetapi sekarang ketika kami duduk-duduk di langit, tiba-tiba kami mendapati lemparan-lemparan bintang. Ada apa? Baru jin tadi berkata, wa anna la nadri, kami tidak tahu apakah kejelekan yang akan terjadi atau kebaikan. Apakah kejelekan yang akan terjadi atau Allah akan mendatangkan kebaikan. Berarti sudah ada pertanyaan dari mereka, apa nih yang bakal terjadi. Demikian pula kisah yang kedua yaitu indarul kohan, peringatan para dukun-dukun. Di antaranya dukun-dukun yang terjadi di zaman kerajaan Yaman. Yang satu dukunnya dinamakan Syib, yang kedua Sati. Dukun bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Aku melihat cahaya yang melesat ke sana kemari, kemudian tiba-tiba makan kepala-kepala manusia yang ada di dataran rendah di antara dua gunung batu. Itu isyarat Mekah. Tetapi raja ini berpikir, kalau saya menceritakan mimpi saya ya percuma. Banyak takwil-takwil mimpi yang memang bisa menakwilkan. Saya ingin yang menakwilkan tafsir saya adalah yang bisa menebak mimpi saya. Maka dipanggillah semua penakwil-penakwil mimpi sekerajaan. Datang semua kumpul. Maka raja mengatakan pada mereka, siapa yang bisa menakwilkan mimpi saya? Kata mereka, beritakan berita mimpimu, kami akan takwilkan. Kata raja, tidak. Aku tidak akan menyampaikan mimpiku. Kalian tebak dan kalian takwilkan. Kalau gitu, itu bukan keahlian saya. Bubar semuanya. Tinggal tersisa dua orang, Syekh Wasatiyah. Dua orang ini dipanggil oleh raja satu persatu supaya Syekh tidak tahu takwilnya Sotih dan Sotih tidak tahu takwilnya Syekh. Dipanggil satu-satu, mau dilihat sama atau tidak. Maka ketika salah satunya dipanggil, ditanya, coba tebak mimpiku. Qala ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kullanatin jumjumah. Kamu melihat seperti cahaya yang datang dari Tihamah, yang memakan semua yang memiliki tengkorak-tengkorak. Tengkorak kepala disebut jumjumah. Sadaqta ya syekh, ma akhtata syai'an. Kata raja, engkau benar, tidak salah sedikit pun. Famadza ta'wiluha, apa ta'wilnya? Engkau akan dikalahkan. Aku akan dikalahkan oleh siapa? Oleh Iram ibn Ziyazan alladhi ja'a ila al-Yaman. Apakah dia akan berkuasa terus? La, akan datang penguasa berikutnya dan dia akan dibantai terus sampai terakhir. Ditanya, apakah dia akan berkuasa terus? Ayadumu mulkuhu? Dia jawab, la, rasulun mursal, akan datang seorang nabi yang diutus yang akan berkuasa ila akhir zaman, akan berkuasa sampai akhir zaman. Dipanggil yang lain, ditanya dengan pertanyaan yang sama, coba tebak mimpiku. Sama, engkau melihat seperti cahaya, engkau begini, kau begitu. Walaili wal ghasaq innama ambatuhu lahaq, katanya, sungguh demi malam ketika pekat, apa yang aku kabarkan adalah benar. Ini barakallahu fikum sajak-sajak dukun. Allahu taala alam apa ada di sini atau tidak di belakang. Kalau tidak ada, kalian bisa cari, kalian bisa baca di dalam sirah Ibnu Hisham kisahnya. Yang di ringkasan mukhtasar sirah Ibnu Hisham juga ada. Ala kulli hal, kisah ini pun beredar di masyarakat bahwa nanti yang akan berkuasa adalah Rasul Mursal. Maka ketika kejadian-kejadian Rasulullah SAW mengaku sebagai Nabi, kemudian semakin kuat, maka mereka berkata, ini yang dikhabarkan oleh para dukun-dukun ini yang dikhabarkan oleh para jin-jin. Karena jin-jin tadi menyampaikan pada dukun-dukunnya. Bahwa sekarang tidak semudah dulu. Seperti Syid dan Soti. Dari mana dia tahu menebak mimpinya dengan bantuan jin? Dari mana dia tahu apa yang akan terjadi dari bisikan jin? Jinnya dari mana? Mencuri berita di langit. Sehingga seakan-akan manjur waktu itu. Tapi setelah datang Nabi, gak ada dukun manjur. Mengapa? Pencuri beritanya dilempar oleh syaitan. Wa anna kunna oleh bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha lis-sama'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang mencuri berita sekarang ini akan dilempar dengan lemparan-lemparan setan atau dengan lemparan-lemparan bintang. Barakallahu fiikum. Sehingga hikmah yang Allah kehendaki terjadi. Nasrani menunggu datangnya seorang Nabi. Yahudi menunggu datangnya seorang Nabi. Musyrikin yang percayanya pada dukun-dukun juga menunggu datangnya seorang Nabi. Dan dari dukun-dukun itu dikhabarkan bahwa sekarang zaman sudah berubah. Entah ada kebaikan, entah ada kejelekan yang terjadi, atau Allah akan mendatangkan kebaikan. Karena dulu tidak dilempar, sekarang dilempar dengan lemparan-lemparan bintang. Summa dzakara indaral yahud. Sudah dua isyarat-isyarat akan datangnya Nabi, yaitu dengan pelemparan setan dengan bintang-bintang. Kedua, berita dukun-dukun tadi. Ketiga, indarul yahud, peringatan dari Yahudi. Wa annahu sababun au sababu islamil ansar, dan itu penyebab masuk Islamnya orang Ansar. Mengapa? Karena Yahudi selalu yastaftihun bin nabi. Yastaftihun maknanya mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Di Madinah, barakallahu fikum, hidup dua golongan, Al-Arab dengan Al-Yahud. Al-Arab musyrikin. Arab musyrikin. Sedangkan Yahudi. Arab musyrikin, sedangkan Yahudi Ahlul Kitab. Tentunya sering bertikai antara keduanya. Karena perbedaan akidah tadi, ini musyrikin, sedangkan Yahudi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal para nabi termasuk Nabi Musa. Sedangkan musyrikin Ahlul Jahl, jahiliyah, bodoh. Maka ketika terjadi pertikaian antara musyrikin dengan Ahlul Kitab, antara orang-orang Arab dari kalangan Ansar dan orang-orang Yahudi, maka Yahudi akan berkata, akan datang seorang nabi dan kami akan memerangi kalian wahai musyrikin dengan nabi kami. Karena Yahudi Ahlul Kitab tahu bahwasanya nabi yang akan datang pasti akan membela, nah, membela Ahlul Kitab dalam artian membela agama, dan pasti akan memusuhi kesyirikan. Kami akan melawan kalian dengan nabi kami dan pasti menang. Setiap pertikaian selalu yastaftihun, mengharapkan kemenangan dengan datangnya nabi. Nanti akan datang nabi dan pasti kalian akan diperangi dan seterusnya. Tiba-tiba benar-benar datang seorang nabi di Mekah. Dan orang-orang Arab dari kalangan Ansar sering datang ke Mekah untuk haji. Haji sebelum Islam. Maka ketika mereka datang haji, mendengar ada orang yang mengaku nabi, maka orang-orang Ansar saling berbisik. Jangan-jangan ini yang diberitakan oleh Yahudi telah datang. Mari kita dului Yahudi dengan keimanan. Kita beriman lebih dulu. Maka setelah Arab beriman lebih dulu, Yahudi malah menentang. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika benar-benar datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, justru mereka malah mengingkarinya. Ketika benar-benar datang seorang rasul yang mereka sudah tahu nanti akan datang, kafaru bih. Justru orang Yahudi yang kafir, orang Ansar yang beriman. Maka disini disebutkan sababu islamil Ansar, menyebabkan masuk Islamnya orang Ansar. Mengapa? Apa sebabnya? Berita-berita Yahudi akan datang Nabi, akan datang Nabi, akan datang Nabi. Sehingga jangan heran di kalangan Ansar ada orang-orang yang namanya Muhammad, seperti Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok namanya Muhammad? Karena mendengar dari Yahudi nanti akan datang seorang Nabi namanya Muhammad. Maka mereka memiliki anak dikasih nama Muhammad, mudah-mudahan jadi Nabi. Begitu. Barakallahu fikum. Wa ma nazala fi dhalika minal Qur'ani. Dan apa yang datang, apa yang turun dalam masalah itu dari kitab Al-Quran. Apa yang turun? Ayat tadi. Ayat tentang yastaftihuna ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Wa qissat ibnil haybani. Wa qulu ya ma'ashara al-yahud. Ma tarawnahu akhrajani min ardi. Al-khamr wal-khamir. Al-khamr wal-khamir. Ila ardi al-bu'si wal-ju'. Qawluhu innama qadimtu hadihi al-baldah. أتوقف خروج بني خروج نبي قد أضل زمانه وهذه البلدة مهاجره إلى آخره. Kisah Ibn al-Haiban yang datang dari Syam. Jauh sekali Syam. Apalagi ketika itu enggak ada kendaraan-kendaraan kecuali unta, kuda, keledai. Berbulan-bulan mereka berjalan untuk sampai di Madinah. Dan mereka ditanya, ada apa kalian datang kemari? Dijawab, ya ma'syara Yahudi, wahai golongan Yahudi. Ma tarawnahu akhrajani, apa yang kalian ketahui, apa sebab aku keluar? Atau apakah yang menyebabkan aku keluar dari negeri al-khamr wal-khamir? Khamr, minuman keras. Khamir, saudaranya. Khamr dan khamir. Khamir, kue yang dibikin dengan difermentasi dulu. Roti dan sebagainya. Roti kan difermentasi sehingga mengembang. Khamir juga demikian. Nah, khamir itu wallahu alam bisa jadi asal katanya dari khamir. Kue-kue yang dibikin dengan fermentasi dulu baru kemudian dibakar. Barakallahu fikum, ungkapan bahwa aku dikeluarkan dari negeriku yang makmur. Roti ada, ini ada, khamr ada, semua ada. Tapi aku keluar ila ardil bu'si wal ju'. Keluar ke negeri susahan dan kelaparan. Al-buks, kesusahan. Wal-ju' kelaparan. Taukah engkau apa yang menyebabkan aku keluar dari negeri yang makmur ke negeri yang sengsara? Tahu kalian? Dijawab, innama qadimtu hadhil baldah. Sesungguhnya aku mendatangi negeri ini yang bu'si wal-ju' ini menunggu datangnya Nabi. Menunggu keluarnya seorang Nabi. Yang qad adalla zamanu. Yang sudah saatnya sekarang ini zaman akan keluarnya Nabi. Wahadihil balda. Dan negeri ini muhajirahu. Tempat hijrahnya. Tempat hijrahnya. Maka ketika Nabi SAW benar-benar hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi menunggu. Sebagian mereka menaiki pohon untuk melihat sudah datang belum, sudah datang belum. Dan mereka memberitahu, wahai ma'asyarul Yahud, apa yang kalian tunggu telah datang. Apa yang kalian tunggu telah datang. Begitu datang mereka melihat. Mana. Disesuaikan dengan apa yang mereka baca dari kitab mereka. Ciri-cirinya. Persis. Tetapi masalahnya adalah kedengkian yang ada di kalangan Yahudi terhadap orang-orang Arab. Ketika dilihat nabinya dari kalangan Arab, ketika dilihat pengikutnya orang-orang Arab, gengsi mereka untuk menerimanya. Berarti sudah berapa isyarat-isyarat akan datangnya seorang nabi? Satu dari kisah jin-jin tadi yang mengatakan bahwa hari ini berbeda dengan hari kemarin. Zaman ini tidak sama. Pasti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Yang kedua, dukun-dukun tadi menyatakan akan datangnya orang yang mengalahkan raja-raja seluruhnya, yang kekuasaannya sampai akhir zaman. Yang ketiga, Yahudi juga sering memberitakan akan datangnya nabi, akan datangnya nabi, akan datangnya nabi. Thumma qissat Islam Salman al-Farisi. Kemudian kisah Salman al-Farisi. Yang dia dari versi penyembah api, kemudian Allah kasih hidayah. Dia melihat bahwa agama Nasrani lebih baik daripada penyembah api. Aku disuruh jaga api terus. Kalau dia Tuhan, bisa menjaga dirinya. Gak harus saya yang menjaga. Jadi orang tuanya, jaga api ini jangan sampai mati. Jaga api ini jangan sampai mati. Lama-lama dia berpikir, aku menjaga api terus, padahal harusnya aku yang dijaga oleh Tuhan. Masa Tuhan gak bisa menjaga dirinya? Apalagi menjaga penyembahnya. Akhirnya dia belajar Nasrani. Masuk Nasrani. Ternyata Nasrani itu pengkhianat. Dia hanya mengumpulkan harta manusia. Maka dia berpindah ke pendeta yang lainnya. Sampai dia bertemu dengan pendeta yang soleh. Berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Sampai ketika bertemu dengan pendeta yang soleh, Salman al-Farisi bertanya, engkau sudah tua, kalau engkau mati, kepada siapa aku harus belajar? Dijawab oleh pendeta tadi, sekarang sudah saatnya, sudah waktunya datangnya seorang nabi. Tempatnya adalah di tempat di padang pasir, di tempat yang banyak pohon kurma. Mereka tahu banyaknya pohon korma ya di Jaziratul Arab, khususnya di daerah Madinah. Maka beliau pun berjalan sampai ke Madinah. Sampai akhirnya ditangkap oleh satu kabilah, dijadikan budak dan seterusnya. Tapi sampai ke Madinah. Barakallahu fikum. Dia menunggu. Katanya di sini adalah tempat hijrahnya seorang nabi. Ketika datang nabi, dia naik ke atas pohon, melihat. Begitu benar-benar datang, dia beritahu, wahai ma'syarul Yahud, orang yang kalian tunggu telah datang. Wahai ma'syar ahlul kitab, rasul telah datang. Yang kalian tunggu telah datang. Maka beliau mendekatinya. Ingat ucapan gurunya, pendetanya. Ciri-cirinya, satu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Maka dia coba. Silakan, ini sedekah untukmu. Nabi terima, diberikan pada sahabat yang lain. Betul berarti. Dia bawa lagi, ini hadiah untukmu. Baru Rasulullah SAW makan. Satu terjawab. Barakallahu fikum. Ada tanda-tanda yang dia tidak bisa melihatnya. Tanda kenabian yang ada di punggungnya seperti telur burung merpati. Gelisah dia mau ngomong, aku pengen lihat begitu. Nabi tahu apa yang dipikirkan oleh Salman Al-Farisi. Kamu mau lihat tanda di punggungku, silakan. Tambah yakin kalau ini Rasul. Dia belum ngomong, Rasulullah SAW sudah tahu kalau beliau ingin melihat tanda-tandanya. Maka dipeluknya, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.